Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Sampai kita pada peristiwa pada tahun 1205 Hijriah. Yani tatkala Syarif Ghalib bin Musa'id mempersiapkan agresi militer untuk menyerang Ad-Dir'iyah. Ketika memang Dir'iyah sudah semakin kuat, dan pada tahun itu sudah mengalami kemenangan pertama terhadap Al-Ahsa pada tahun 1204. Maka hal ini di samping beberapa faktor yang lain yang sudah kita jelaskan kemarin mendorong Syarif untuk segera bergerak. Maka beberapa peristiwa penting yang kita catat tatkala agresi militer itu dilancarkan, peristiwa pertama di tahun 1205 itu, pasukan pertama yang disiapkan oleh Syarif Ghalib dipimpin oleh saudaranya Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Musa'id. Dan pasukan ini telah bergerak menuju Dir'iyah dan sampai di sebuah daerah yang bernama Sir. Dan bergabung padanya dua kabilah, Syammar wa Mutair. Namun pasukan pertama ini, lakin alhamlah fashalat amama sumud as-Saudiyyin, gagal di hadapan keteguhan para pasukan As-Saudiyyin, sehingga Jais Al-Hijazi di pertempuran pertama ini, pasukan Hijaz di pertempuran pertama ini tidak memperoleh kemenangan apapun. Mimma ittarrahu ilal insihab, ya, yang akhirnya mendesak pasukan ini untuk ditarik mundur. La siyama anna musimul hajj qad iqtarab. Terlebih pada saat itu musim haji sudah semakin dekat. Dan ini menuntut keberadaan Syarif Ghalib di Mekkah. Karena Syarif Ghalib ketika pasukan semakin terdesak, dia akhirnya turut keluar meninggalkan Mekkah untuk memimpin pasukan. Pasukan pertama kan dipimpin oleh saudaranya Abdul Aziz. Terdesak, akhirnya Syarif Ghalib pun keluar. Namun tetap saja, sehingga memaksa mereka harus menarik mundur pasukannya. Terlebih lagi Syarif Ghalib harus segera berada di Mekah karena musim haji sudah semakin dekat. Hakadha bada, demikian yang tampak. Mundu al-ghazwatil ula, sejak pertempuran pertama, bahwa al-mizan al-quwa al-askariyah lam yakun fi salihil ashraf. Sejak awal pertempuran, peta kekuatan tidak menguntungkan pihak Syarif. Bahkan intisar Su'ud bin Abdul Aziz al-Azim fi ta'dibihi lil qabilatain allatain indamata ila hamalatis Syarif ba'da insihab al-hamlah. Bahkan pasukan Dir'iyah yang dipimpin oleh Su'ud bin Abdul Aziz melawan pasukan Mekah atau Hijaz itu berhasil untuk justru merayu dua kabilah yang bergabung dengan Hijaz, yaitu kabilah Syamar dan Mutair. Yani setelah pasukan Hijaz ditarik, justru dua kabilah ini malah bergabung dengan Dir'iyah. Sehingga setelah Dir'iyah pada tahun 1204 meraih kemenangan terhadap Al-Ahsa, dan sekarang di 1205 berhasil memaksa pasukan Hijaz mundur, zadat min haibati daulah Saudiyah. Ini semakin menambah wibawa Saudiyah. Sehingga ini pun membuahkan hasil, agarat fi'at minal qabail allati kanat tabi'atan li ashrafil Hijaz bil indimam ilaiha. Bisa menggerakkan sekian kabilah-kabilah yang sebelumnya bergabung dengan Hijaz balik bergabung dengan Dir'iyah. Wa idrakan minasyarif ghalib li khuturati wad'ihi. Ya, maka mengingat kondisi yang bahaya ini memaksa Syarif Ghalib untuk talaba an-najda minad daula al-Utsmaniyah, meminta bantuan dari daula al-Utsmaniyah pada tahun 1207, namun enggak diberi bantuan. Namun tidak beri bantuan. Akhirnya mereka, Syarif Ghalib, mengupayakan menggalang kekuatannya sendiri untuk berupaya mengembalikan kekuatan kabilah-kabilah yang telah bergabung dengan Dir'iyah, namun gagal. Waraddat ala hajamatihi bihajamat asyad wa a'naf. Bahkan Saudiyah balik menyerang, ya, membalas serangan-serangan itu dengan serangan yang lebih kuat dan lebih dahsyat. Ini peristiwa pertama yang terjadi antara rentang waktu 2 tahun 1205 hingga 1207 Hijriah. Kemudian pada tahun 1210, peristiwa kedua. Kita ingat pada tahun 1210 ini juga As-Saudiyah meraih kemenangan puncak terhadap Al-Ahsa. Setelah dia pada tahun 1204 kemenangan pertama, 1208 kemenangan kedua, kemudian puncaknya pada 1210 benar-benar Ahsa berada di bawah kekuasaan Ad-Dir'iyah. Nah, di tahun 1210 ini Syarif Ghalib kembali menyiapkan pasukan besar dengan dipimpin oleh Syarif Nasir bin Yahya. Bergerak pasukan ini hingga sampai di dataran tinggi Najd. Dan pergerakan mereka dipantau oleh Al-Amir Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Maka beliau memerintahkan kabilah-kabilah yang dekat di situ, ya, untuk bergabung dengan rais kabilah Qahtan yang bernama Hadi bin Qarmalah untuk menghadang pasukan Hijaz. Maka bertemulah dua kekuatan ini di daerah yang bernama Al-Jammaniyah. Al-Jammaniyah. Di daerah yang bernama apa? Al-Jammaniyah. Wa hinama taqabalat al-quwat as-Saudiyah ma'al quwatil ashraf fil Jammaniyah kana an-nasrul azim halifa as-Saudiyyin alladzina ghanamu ghanaim kabira jiddan. Ketika dua kekuatan ini bertemu, maka kemenangan besar diraih oleh Saudiyyin. Ya, yakni sekutu Saudi yang diperintahkan oleh Amir Abdul Aziz tadi, kabilah yang diperintahkan oleh Amir Abdul Aziz untuk menyerang atau untuk menghadang pasukan Hijaz. Wa farra Syarif Nasir wa man ma'ahu a'idin ila al-Hijaz. Akhirnya memaksa Syarif Nasir, panglima pasukan Hijaz waktu itu, untuk lari kembali ke Hijaz. Maka disebutkan dalam sejarah bahwa pertempuran Jumaniyah ini di antara pertempuran penting, ya, antara Hijaz dengan Saudiyah, dan ini mahadat tariq amama quwat hadhihi daula li tatawaghal fil aradil hijaziyah. Pertempuran Jumaniyah tahun 1210 Hijriah ini telah membuka jalan bagi daula as-Saudiyah untuk masuk ke wilayah-wilayah Hijaz. Waja'alat mauqif al-ashraf yataghayyar minal hujum ila difa, dan memaksa, ya, peta kekuatan pihak Hijaz dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan. Enggak mampu lagi menyerang. Sebaliknya, yang menyerang siapa? Dir'iyah. Wala'alla hadha kana min ahammil asbab allati ja'alat asy-Syarif ghaliban yatlubu minal imam Abdul Aziz irsal ulama. Di antara sebab terpenting ini, kejadian Al-Jumaniyah inilah yang untuk kesekian kalinya membuat Syarif Ghalib meminta kepada Amir atau Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud untuk dikirimnya ulama dari Dir'iyah dalam rangka diskusi limunaqasyatil umur ad-diniyah. Fastajab al-imam, maka al-imam Abdul Aziz terus melayani dan memberikan apa, sikap yang baik kepada Syarif. Permintaan ini pun dipenuhi. Fastajab al-imam wa arsala wafdan bi ri'asati Syekh Hamad bin Nasir bin Muammar. Maka dikirimlah delegasi ketiga, berarti dengan pimpinan Syekh Hamad bin Nasir bin Muammar. Kalau delegasi pertama dan kedua siapa? Syekh Abdul Aziz bin atau Syekh Abdul Aziz Al-Husain. Peristiwa ini dirinci oleh penulis Raudatul Afkar dan yang lainnya ma'adhalika sar al-amir Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud ila istijabati. Segera, ya, al-imam Abdul Aziz segera memenuhi permintaan Syarif. Walam yakun hunaka syai'un ahabbu ilaihi minad da'wa ila Allah, karena memang tidak ada yang lebih beliau sukai daripada apa? Da'wa ila Allah taala. Wa ikhtara li hadhihi al-muhimma ahadu talamidati asy-syekh al-ajilla. Maka beliau memilih salah seorang murid besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Hamad bin Nasir bin Utsman bin Muammar. Walamma faragha Syekh Hamad bin Nasir wa rufaqa'uhu min at-tawaf qaddamu hadaya al-amir Abdul Aziz ila Syarif wastuqbilu istiqbalan wuddiya. Begitu sampai di Mekah, maka pertama kali beliau tawaf, yakni melaksanakan apa? Umrah. Selesai tawaf, beliau bersama rombongan selesai tawaf, beliau menghadap kepada Syarif dan menyampaikan hadiah-hadiah yang dikirim oleh Al-Imam Abdul Aziz kepada Syarif, dan mereka pun disambut istiqbalan wuddiya, dengan sambutan yang hangat. Wastamarat al-munaqashah iddat ayyam ma ulama Makkah. Berlangsunglah diskusi ya bersama dengan para ulama Makkah sekian hari. Wa fil akhir qudimat as'ilah adidah ila Syekh Hamad wa talaba minhu ay yaktuba ajwibataha fa ajaba anha mufassalan wa mubarhanan bil adillah. Hingga pada ujungnya disampaikan kepada Syekh Hamad bin Nasir sekian banyak pertanyaan, dan beliau diminta untuk menulis jawabannya atas apa, menulis jawaban pertanyaan atas jawaban pertanyaan tersebut. Fa ajaba anha, maka beliau pun jawab dengan tertulis mufassalan wa mubarhanan bil adillah, rinci dengan dilengkapi dalil-dalilnya. Wa qad tubiat hadhil ajwiba fi risalatin summiyat al-fawaqi' al-uzzab fi raddi 'ala man lam yahkum as-sunnah wal kitab. Jawaban beliau itu ditulis dalam sebuah risalah dengan judul ini, al-fawaqi' al-uzzab fi raddi 'ala man lah 'ala man lam yahkum as-sunnah wal kitab. Dan beliau berbicara di risalah ini dua masalah penting, asy-syafa'ah wal isti'anah, masalah pertama. Yang kedua, takfir tarikis shalah wa qitalihim, tentang masalah hukum kafirnya orang yang meninggalkan salat serta kewajiban memerangi mereka. Munadzarah ini atau diskusi ini terjadi pada bulan Rajab 1211 Hijriah. Kebetulan kita di bulan Rajab juga ya. Nah, fi majlisin hafil amam asy-Syarif Ghalib, di majlis besar di hadapan Syarif sendiri munaqasyah ini. Dan peristiwa ini dikomentari oleh Ibnu Ghunnam, penulis Raudatul Afkar, kata beliau innahum i'tarafu bistiqamati hujajihi walakin ma'a dzalik jahadu. Ya. Mereka ulama Mekah pun di peristiwa ini tahun 1211 mengakui kebenaran hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Syekh Hamad bin Nasir. Walakin ma'a dzalik, namun demikian tetap mereka menolak. Tetap mereka menolak, tidak mau menerima. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Tentang Syekh Hamad bin Nasir bin Muammar, beliau salah seorang murid besar Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan beliau juga istafada min akhihi Sulaiman bin Abdul Wahhab, juga mengambil ilmu dari saudaranya, saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, yang sempat di awal-awal dakwah bersikap apa? Memusuhi Syekh. Dan Syekh Hamad bin Nasir sempat menjabat sebagai qadhi di Diriyah pada masa Amir Su'ud bin Abdul Aziz, yang kemudian beliau dikirim oleh Amir Su'ud ke Mekah litadris wal ifta, untuk mengajar dan berfatwa sebagai mufti. Ini nanti peristiwanya nanti masih akan datang, yang beliau nantinya pun wafat di Mekah pada tahun 1225 Hijriah. Taib, ini kondisi untuk utusan yang ketiga pun mengalami apa? Kegagalan. Karena memang Syarif Ghalib melakukan itu ketika dia sudah terdesak. Nah, ketika dia dua sudah terdesak. Dan ulama Mekah banyak dari mereka ulama usu. Baik, ini peristiwa kedua yang kita catat. Kemudian peristiwa yang ketiga, tahun 1212. Tahun ini pun merupakan tahun yang pahit bagi pihak Syarif dalam upayanya berkonfrontasi dengan Daulah Saudiyah. Kenapa? Karena Ibnu Rabi'an, salah seorang rais dari dua cabang kabilah Utaibah. Kabilah Utaibah ini kabilah besar, memiliki dua cabang besar. Salah satu pimpinannya ini Ibnu Rabi'an. Pada tahun ini Ibnu Rabi'an kharaja an ta'atihi wa damma ila daula as-Saudiyah. Keluar dari, tidak mau patuh kepada Hijaz. Justru dia mau bergabung dan tunduk kepada Daulah Saudiyah. Diikuti oleh pimpinan Al-Bukum. Sikap yang sama dilakukan oleh pimpinan Qabila Al-Bukum. Nah, dua peristiwa pahit ini karena dua kabilah besar justru berbalik mendukung atau tunduk kepada Ad-Dir'iyah, diikuti oleh peristiwa besar yang lainnya yang di sana Syarif mengalami hazimah sahiqah, kekalahan yang sangat pahit pula, yaitu di daerah Al-Hurmah. Di daerah Al-Hurmah, di sana dia menghadapi sekian kabilah yang harus berhadapan dengan sekian kabilah yang mendukung Ad-Dir'iyah. Idh kutila min jaisihi akthar min alfi rajulin. Dan di peristiwa itu terbunuh dari tentaranya lebih dari 1000 personil. Peristiwa ini yang dikenal dengan Waq'ah Al-Hurmah pada tahun 1212 merupakan pukulan berat pada pihak Syarif. Falam yajid buddan minal musalaha wal idzin lil hajj. Maka karena peristiwa ini tidak ada lagi alasan kecuali harus mengizinkan ya Wahabiyun untuk berhaji pada tahun itu. 6. Sehingga akibat dari Waq'ah Al-Hurmah ini terjadi sekali lagi musalahah, perdamaian. Kemudian diizinkan untuk berhaji. Diizinkan untuk berhaji. Kemudian ditentukan batas ya bainat tarafain. Ya, mana wilayah-wilayah yang ini ikut Dir'iyah, mana yang ikut Hijaz. Termasuk kabilah-kabilahnya. Siapa kabilah ini ikut ini, yang ini ikut ini. Ditentukan dengan jelas. Pada tahun berapa? 1212. Ditambah lagi pada tahun itu pula Hamlah Al-Iraqiyah Al-Uthmaniyah, pasukan tempur dari Irak yang mereka dibawa kekuasaan Daulah Uthmaniyah pun mengalami kegagalan di dalam menyerang Saudiyah. Termasuk pimpinannya terbunuh. Termasuk pimpinannya terbunuh. Dan hal ini membuat Saud bin Abdul Aziz bisa masuk ke wilayah Irak. Bisa masuk ke wilayah Irak. Kemudian berikutnya tahun 1213 Napoleon Bonaparte dari Prancis menguasai Mesir. Mesir salah satu wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Dan tersebar berita bahwa Napoleon akan menyerang Hijaz. Ya, akan menyerang Hijaz. Dan ini memaksa Syarif untuk benar-benar waspada. Ya, untuk benar-benar waspada walaupun tidak terbukti. Walaupun tidak terbukti. Artinya kenapa ana singgung dua peristiwa ini, peristiwa di Irak dan peristiwa di Mesir, ya. Izin haji dilakukan pada tahun 1212. Ya. Namun pada tahun itu belum ada yang berkesempatan haji dari para qadat diriyah, para pimpinan diriyah. Karena mereka harus masih menghadapi mana? Irak. Nah, baru pada tahun 1213 ya. Afwan, bukan tahun 1213 tapi tahun 1214, tahun berikutnya. Su'ud bin Abdul Aziz melaksanakan haji yang pertama pada tahun 1214 setelah diizinkan haji. Ya. Melaksanakan haji. Kemudian tahun 1215 Al-Amir Abdul Aziz juga berhaji. Nah, juga berhaji. Ini haji pertama yang beliau lakukan. Tentunya bersama Su'ud. Su'ud pun ikut berhaji pada tahun itu, 1215 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun berikutnya terjadi sebuah peristiwa penting, yakni pada tahun 1216 bertepatan dengan 1802 Masehi, yaitu Daulah Saudiyah menyerang Karbala. Menyerang Karbala. Serangan ini dipimpin oleh Su'ud bin Abdul Aziz. Dalam rangka membalas serangan kabila Al-Khaza'il, kabila Syiah yang telah menyerang kafilah Wahhabiyah sebelumnya. Serangan ini terjadi pada 18 Dzulhijjah tahun 1216 bertepatan dengan peristiwa Ghadir Khum 18 Dzulhijjah. Diceritakan peristiwanya oleh Ibnu Bishr. Kata beliau, wa fiha sara Su'ud bil juyus al mansurah min jami' hadir Najd wa badiha wal janub wal Hijaz wa Tuhama wa ghairi dhalik. Ya, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Su'ud dari sekian wilayah, wilayah perkotaan dan pedalaman Najd, demikian pula wilayah selatan dan sebagian wilayah Hijaz, yakni kabilah-kabilah yang memang sudah bergabung dengan diri'iyah. Demikian pula Tuhamah. wa qasada arda Karbala. Mereka menuju ke daerah Karbala. Wa nazala ahla baladil Husain, dan singgah di negeri atau baladil Husain. Yang ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Fahasada 'alaiha al-muslimun wa tasawwaru judraniha wa dakhaluha unwatan. Ya. Maka pada tahun itu mereka berhasil masuk ke Karbala unwatan, dengan setelah melalui pertempuran. Unwatan itu masuk dengan paksa, yakni setelah terjadi pertempuran. Wa qatalu ghalib ahliha fil aswaq wal buyut wa haddamu al-qubbah al-maudu'ah bizami man i'taqada fiha ala qabril Husain. Dan dibunuh mayoritas penghuni atau warga penduduk Karbala, baik di pasar maupun di rumahnya, dan dihancurkanlah kubbah yang diyakini kubbah itu terletak di atas kuburannya Husain. Karena kuburan Husain itu adapun ada dua versi. Di Karbala ada kuburan Husain, di Mesir juga ada kuburan Husain. Nah, ya, yang di Karbala ini yang diagungkan oleh Syiah. Wa akhadhu ma fil qubba wa ma hawlaha wa akhadhu jami' ma wajadu fil balad min anwa'il amwal was silah wal libas wal furush wal dhahab wal fiddah. Maka diambillah, karena di kubah itu rupanya ditanam atau diletakkan sekian harta yang mahal. Ya, maka diambil dari sana. Kemudian diambil pula seluruh yang ada di negeri itu. Harta, senjata, pakaian, permadani-permadani, emas, perak. Ya, wa ghairu dzalik ma ya'jiz anul hasr. Dan yang lainnya yang enggak bisa dibatasi. Namun pasukan Dir'iyah tidak lama. Mereka hanya tinggal di situ sebentar, dahwatan, selama waktu duha. Wa kharaju minha qurba adh-dhuhur. Dan mereka keluar dari Karbala mendekati waktu zuhur. Bi jami' tilkal amwal wa qatli min ahliha qarib min alfai rajulin. Dengan membawa sekian harta tadi dan berhasil membunuh orang-orang Karbala hampir sekitar 2000 orang. Nah, ini mengundang reaksi keras dari pimpinan Syiah Iran yang bernama atau digelari dengan Fatah Ali Shah. Namun demikian tersebar berita bahwa pimpinan Iran ini hendak menyerang, membalas serangan itu, menyerang balik Dir'iyah. Namun berita itu tidak benar. Bahkan ditemukan sebuah makhthutah, tulisan tangan yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Saud dan Al-Imam Saud selaku pimpinan panglima perang. Ya. Fi bidayat risalah tujad ba'du at-tawdihat wal ifadat an da'wati Syekhil Islam bi kalimat mujizah. Dan di awal risalah itu didapati keterangan tentang penjelasan tentang dakwah Syekh dan secara ringkas. Ya. Risalah ini ditulis pada tahun 1219. Yakni 3 tahun setelah peristiwa tersebut. 3 tahun setelah peristiwa tersebut. Ini peristiwa lain di sela-sela upaya atau di sela-sela Dir'iyah harus menghadapi agresi militer dari mana? Dari Hijaz. Taib. Peristiwa berikutnya yang kita catat dari peristiwa Hijaz ini, bahwa pada tahun 1217, setelah pada tahun 1214, 1215 hubungan membaik, kembali pada tahun 1217 hubungan memburuk. Kenapa? karena di tengah-tengah atau berjalannya gencatan senjata yang disepakati itu kan sudah ditentukan batas wilayah, kemudian batas kabilah, siapa saja yang ikut Diriyah dan siapa saja yang ikut Hijaz. Ternyata di tengah-tengah itu tidak sedikit dari kabail yang akhirnya ikut kepada Ad-Diriyah. Wa kana minas sa'ab 'ala hadhihi daula an tarfudha indimamaha ilaiha. Sementara sulit bagi Diriyah untuk menolak. Sulit bagi Diriyah untuk menolak kabilah-kabilah yang bergabung itu. Wa taqada Syarif anna Saudiyyin yata'amarun 'alaihi bi igra'i al-qaba'il at-tabi'ata lahu bil khuruj an ta'atih. Maka ini dijadikan oleh Syarif sebagai alasan menuduh Saudiyyin melakukan muamarah untuk memprovokasi kabail yang ada. Sehingga dengan alasan itu Syarif Ghalib mengirim utusan dipimpin oleh salah seorang menteri sekaligus iparnya, yaitu Uthman Al-Mudayifi. Mengutus Uthman Al-Mudayifi, salah seorang menteri sekaligus iparnya, ke Diriyah untuk melakukan negosiasi, membicarakan perkembangan yang baru pada tahun berapa? 1217. Namun yabdu annal mudayifi wajada minal qadat as-suudiyin ma ja'alahu yatma'in ila husni nawayahum wa yathiqu bihim. Ketika dia sampai ke Diriyah, Uthman Al-Mudayifi ini justru mendapati dari para pimpinan Saudiyin sesuatu yang membuat hatinya tenang. Tenang terhadap, dia percaya terhadap kebaikan niat para pimpinan Saudiyin ini. Dia percaya, dia yakin dengan niat, kebaikan niat mereka. Wa hina ma'ada min ad-Diriyah ila al-Hijaz ikhtalafa ma'a Syarif Ghalib. Nah, ketika dia balik lagi dari Diriyah ke Hijaz, dia berselisih dengan Syarif Ghalib. Yang mana Syarif Ghalib masih apanya? Iparnya. Sementara Uthman sendiri juga merupakan wazir. Karena berselisih ini, akhirnya dia indamma ila janib ad-Daula as-Saudiyah, justru bergabung dengan pihak Daulah Saudiyah. Apapun sebab dan alasannya, sikap Uthman Al-Mudayifi ini tentunya apa? Kesempatan besar bagi Saudiyin, bagi Daulah Saudiyah. Kenapa? Mengingat posisi Uthman, orang dekatnya Syarif Ghalib. Sehingga tentunya dia ala ilmin bijawanib dha'fihil askari. Dia tahu titik-titik kelemahan kekuatan militer Syarif Ghalib. Maka segera setelah Uthman Al-Mudayifi ini bergabung dengan Saudiyin, dibuatlah di Al-Ubaila markas. Markas untuk mengontrol kondisi Hijaz. Dan beberapa kabilah pun akhirnya banyak mengikuti Diriyah. Wahajamahu Ghalib hunaka. Maka akhirnya markas ini diserang, digempur oleh Syarif Ghalib. Lakinnahu tasaddalahu binajah. Namun dia belum berhasil. Sebaliknya, bantuan dari berbagai kabilah pendukung Daulah Saudiyah berdatangan. Fazahfa biha ala Taif. Akhirnya dia lari ke arah Taif. Wastata'a ayastawi astaulnam. Setelah itu, setelah Syarif Ghalib lari ke arah Taif, diserang oleh Diriyah, diikuti oleh Diriyah, dan dia pun akhirnya kembali ke Mekah, dan Taif dikuasai oleh Diriyah. Taif, kita sampai pada peristiwa tahun 1217. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya, yang pada tahun 1218 Diriyah berhasil menguasai Mekah. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.